Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat istiqamah di atas sunnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, insyaAllah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Hakikat Manhaj Salaf, karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zufairi hafidhahullahu ta'ala. Kita langsung lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. قال المؤلف حفظه الله تعالى ويقول محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى بركات محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق tanda seseorang yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan yaitu dia berjalan di atas jalan ini merupakan alamat orang tersebut dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas kebaikan. Ketika kapan? Ketika dia berada di atas jalan ini. Apa itu? Qala kitabillahi azza wa jalla wa sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wasunani ashabihi radhiyallahu anhum. Yaitu di atas kitab. Kitabullah. Dan di atas sunnah-sunnah Rasulullah. Dan di atas sunnah-sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa man tabi'ahum bi ihsanin. Rahmatullahi ta'ala alaihim. Dan juga berada di atas jalan orang-orang yang mengikuti mereka. Yaitu mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi ihsanin dengan baik. Rahmatullahi ta'ala alaihim. Mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terlimpah kepada mereka. وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ بَلَدٍ dan berjalan di atas apa-apa yang para imam-imam kaum muslimin di atasnya. Berada di atas perkara-perkara, keyakinan-keyakinan. Yang para imam, para imam kaum muslimin berada di atasnya. Fi kulli baladin, pada setiap negeri, ila akhiri ma kana minal ulama, sampai yang terakhir dari para ulama. mithlu al-Auza'i atau misli al-Auza'i seperti al-Imam Auza'i. Wa Sufyan al-Thawri wa Malik ibn Anas wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Al-Qasim ibn Salam wa man kana ala misli tariqatihim atau wa man kana ala misli tariqihim, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. Wa mujanabati kulli madhhabin, dan menjauhi setiap madhab, setiap keyakinan. La yadhhabu ilaihi haula'il ulama, yang mereka para ulama tersebut tidak bermadhab, tidak berpendapat dengan pendapat tersebut. Jadi di dalam ucapan Al-Imam Al-Ajurri ini ada beberapa faedah, di antaranya bahwasanya tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, dia berada di atas jalannya manhaj Rasulullah dan manhaj para sahabat. Dengan kata lain, berada di atas manhaj salafus salih. Maka bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia yang agung ini. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala menyaring dari sekian miliar manusia berada di atas, ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan menyaring dari kaum mukminin, ada yang benar keimanannya, ada yang dusta. Dan menyaring dari orang-orang yang benar keimanannya, disaring kembali. Mana yang mereka berada di atas sunnah, mana mereka yang tidak di atas sunnah. Dan ternyata itu sedikit. Ya. Ternyata itu sedikit. Maka ini merupakan nikmat yang sangat agung. Ketika kita terbuka dada kita terhadap manhaj salaf, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Karena ini merupakan tanda kebaikan, bahkan tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan nikmat yang agung ini. Karena satu perkara dari perkara dunia. Maka hati-hati tipu daya syaitan, ya, yang terkadang syaitan ini menyusup dari sisi seolah-olah berada di atas, berseolah-olah dia berada di atas al-haq. Padahal dia bukan di atas al-haq. Maka seorang ahlu sunnah harus berhati-hati. Karena syaitan tidak akan tinggal diam ketika kaum mukminin, kaum muslimin berada di atas manhaj yang hak. Berada di atas manhaj ahlu sunnah. Karena manhaj inilah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri adalah menjauhi setiap pendapat madhab secara umum, pendapat secara khusus yang madhab tersebut atau pendapat tersebut tidak pernah diucapkan oleh para ulama, tidak diucapkan oleh para salafus salih. Sehingga dia membawa apa? Madhab atau pendapat yang asing, yang tidak pernah dikenal di zaman-zaman salaf. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, wa hakada, dan begitulah. Idza tadabbara al-mu'min, jika seorang mukmin ini mentadabburi, mempelajari, menelaah, ya, seorang mukmin al-alim yang dia memiliki ilmu, memperhatikan apa? Sa'ira maqalatil falasifah wa ghairihim. Seluruh ucapan-ucapan orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam, wa ghairihim, dan selain mereka, selain ahli filsafat, minal umami allati fiha dhalalun wa kufran, dari umat ini yang mereka memiliki kesesatan dan kekufuran. Dengan kata lainnya, jika seorang mukmin yang berilmu memperhatikan kelompok-kelompok ahlul bid'ah, baik itu dari ahli filsafat ataupun yang lainnya, menelaah tentang mereka, wajad al-Qur'ana wa sunnata kashifaini li ahwalihim, maka dia akan mendapatkan Al-Qur'an dan sunnah, kedua-duanya akan membongkar keadaan mereka. Mubayyinaini lihaqqihim. Al-Quran dan sunnah ini menjelaskan apa-apa yang menjadi hukuman mereka, atau maksudnya apa yang pantas bagi mereka, yaitu berupa hukuman sesat bagi mereka, selain hukuman ancaman-ancaman di dunia dan di akhirat. Mumayyizaini baina haqqi dhalika wa batilihi. Al-Quran dan sunnah ini mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Was-sahabatu kanu a'lamul khalqi bidzalik. Dan sementara para sahabat adalah orang-orang yang makhluk yang paling mengetahui tentang hal tersebut. Maka ahlul bid'ah, mereka berusaha menjatuhkan para sahabat. Yang kedua, mereka berusaha menjatuhkan ahlus sunnah. Kenapa mereka berusaha menjatuhkan para sahabat? Karena para sahabat adalah orang-orang yang betul-betul memahami. Ya, betul-betul memahami keadaan-keadaan ahlul bid'ah. Dari mana mereka mengetahui? Dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini membuka seluruh kedok-kedok mereka. Dan para sahabatlah orang-orang yang paling memahami tentang hal tersebut. Maka mereka berusaha menjatuhkan para sahabat. Setiap ahlul bid'ah, mereka pasti menjatuhkan para sahabat. Baik itu Syiah, baik itu Khawarij, atau yang lainnya. Terlebih kaum Syiah. Ya, terlebih kaum Syiah. Yang tujuannya adalah ketika mereka menanamkan kebencian kepada para sahabat, menanamkan ketidakpercayaan terhadap para sahabat, ketika disampaikan kepada mereka an sahabah, an abuhu, an Abi Hurairah, an Umar, an yang lainnya, mereka langsung menjatuhkan para sahabat tersebut. Siapa mereka? Ya. Sudah tidak ada harganya di hadapan kelompok-kelompok ini. Maka ketika para sahabat sudah tidak ada harganya, mereka sudah berhasil. Ya. Sudah berhasil. Karena mereka dengan hal tersebut bisa menanamkan apa saja. Menanamkan kesesatan kepada pengikutnya. Karena pengikutnya ini sudah tidak percaya lagi dengan para sahabat. Maka pertama kali mereka jatuhkan adalah para sahabat. Kemudian yang kedua, kenapa mereka menjatuhkan ahlus sunnah dari berbagai cara. Atau dengan berbagai cara. Karena ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat. Salafiyin adalah orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat. Yang notabene para sahabat ini adalah orang-orang yang mengetahui, yang bisa mengungkap keburukan-keburukan ahlul bid'ah. Maka ahlus sunnah pun akan sama keadaannya seperti para sahabat mengetahui keburukan-keburukan ahlus sunnah. Maka para ahlul bid'ah, mereka bekerja sama, walaupun tidak secara langsung, memiliki tujuan yang sama. Semuanya ingin menjatuhkan ahlus sunnah. Ada yang dengan cara seperti ini, ada yang seperti itu, dan seterusnya. Karena mereka, ahlul bid'ah, merasa risih dengan apa yang disampaikan oleh ahlus sunnah, apa yang didakwahkan oleh ahlus sunnah. Mereka merasa tidak aman. Mereka merasa terancam. Terlebih apabila sebagian dari mereka ada yang mengikuti ahlu sunnah. Mengikuti manhaj salaf. Mereka semakin apa? Semakin ketakutan. Terlihat kekhawatirannya yang besar terhadap ahlu sunnah. Karena hanya ahlu sunnah yang bisa membongkar keadaan mereka. Qala rahimallahu ta'ala, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, kama kanu aqwam al-khalqi bi jihadil munafiqin, sebagaimana para sahabat ini merupakan manusia yang paling kokoh istiqamah dalam berjihad melawan orang-orang munafik. Kama qala fihim Abdullah ibn Mas'ud. Kama qala fihim Abdullah ibn Mas'ud. Sebagaimana telah berkata Abdullah bin Mas'ud tentang mereka, yaitu tentang para sahabat. Jadi para sahabat ini adalah orang-orang yang paling tahu tentang ahlul bid'ah. Karena mereka paling paham terhadap Al-Quran dan sunnah. Karena mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka ketika bersama Rasulullah adalah orang-orang yang paling kokoh dan istiqamah dalam melawan orang-orang munafik. Melawan orang-orang munafik bukan dengan pedang, yaitu dengan ilmu dan keimanan. Siapa sosok yang melawan mereka bersama Rasulullah? Ya ini para sahabat ini. Para sahabat ini. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata tentang mereka, "Man kana minkum mustannan falyastanna atau falyastanni." Dua-duanya boleh. Barang siapa di antara kalian ingin mencontoh, maka hendaklah dia mencontoh biman qad mat, terhadap orang yang telah meninggal. Hal ini bukan berarti secara mutlak tidak mengikuti para ulama yang masih hidup. Tetapi ini hanya isyarah dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya hendaklah kita tidak berlebih-lebihan, tidak gulu, ya, tidak gulu ketika mencontoh mengikuti seseorang yang masih hidup. Kenapa? Kata beliau, fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah. Karena yang masih hidup itu tidak aman padanya terjadi fitnah, ujian, ya, tidak aman. Dan kita tidak mengetahui perkara yang akan datang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kita mencintai hendaklah pertengahan. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang engkau cintai haunan ma. Yaitu pertengahan. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Bisa jadi orang tersebut menjadi orang yang paling engkau benci di suatu hari. Kemudian sebaliknya, wa abghid baghidaka haunan ma. Dan bencilah orang yang engkau benci pertengahan. asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bisa jadi dia menjadi orang yang paling kau cintai di suatu hari. Yang intinya apa yang dipesan oleh Abdullah bin Mas'ud ini adalah supaya kita ini tidak ghulu, berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang, dalam mencontoh seseorang yang dia masih hidup. Apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini bukan ucapan kosongan, ya, bukan ucapan kosong, tetapi ucapan yang terucap dari seorang ulama yang memiliki khibrah, memiliki pengalaman, ya, memiliki pengalaman yang sangat matang, mengetahui perjalanan hidup, perjalanan kaum muslimin. Jadi apa yang diucapkan ini bukan omong kosong atau hanya sekedar asal ucap, ya, tetapi memiliki makna, ya, yang sangat besar, yang sangat dalam. Di antaranya karena beliau melihat banyak orang-orang yang tersesat dan tergelincir karena sikapnya yang tidak memperhatikan hal ini. Dia berlebih-lebihan mencontoh seseorang ketika orang tersebut tergelincir, salah, apapun yang dia lakukan benar semua. Akhirnya seperti itu. Padahal kata al-Imam atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah. Karena orang yang hidup itu tidak aman baginya fitnah. Kita tidak mengetahui perkara yang akan datang. Kita juga tidak tahu apa yang ada di hati manusia. Nah, ulaika ashabu Muhammadin. Mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah contoh untuk umat ini. Kanu, mereka itu abarra hadhil ummati quluban. Mereka itu adalah orang-orang yang paling baik dari umat ini hatinya. Secara mutlak. Wa a'maqahum ilman. Dan mereka itu adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallahum takallufan. Dan orang-orang yang paling sedikit takallufnya. Takalluf itu adalah membebankan. Ya, membebankan kepada diri sendiri atau membebankan kepada kaum muslimin. Itu paling sedikit. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi. Mereka itu adalah satu kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang orang-orang pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut berjuang bersama nabinya, bersama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati dinih, dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum haqqahum, maka kenalilah untuk mereka hak-hak mereka. Tamassaku bihajjihim. Jadi ketika kita diperintah untuk mengenal hak mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, tamassaku bihajjihim. Berpegang teguhlah dengan petunjuk mereka. Fa innahum kanu 'alal hadyil mustaqim, maka sesungguhnya mereka ini berada di atas petunjuk yang lurus. Fa akhbara 'anhum bi kamali birri al-qulubi ma'a kamali 'umqil 'ilmi. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud mengabarkan tentang para sahabat dengan kesempurnaan baiknya hati mereka disertai kesempurnaan dalamnya ilmu mereka. Wa hadza qalilun fil mutaakhirin, dan hal ini sedikit ada pada mutaakhirin, yaitu ulama-ulama yang mutaakhir. Ila an qala Syekhul Islam, sampai Syekhul Islam berkata, fadallal kitab wa sunnah, maka telah menunjukkan Alkitab dan sunnah, ala anna allaha, bahwasanya Allah yu'ti memberikan, atba'a hadar rasuli, pengikut rasul ini, min fadlihi, dari karunia-Nya, ma lam yu'tihi li ahli alkitabaini qablahum. Tidak seperti yang diberikan, atau ma lam yu'ti, apa yang tidak diberikan kepada dua ahli alkitab sebelum mereka. Artinya, apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam, bahwasanya Alkitab dan Sunnah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada para sahabat ini, ya. Kepada para sahabat ini. Ini adalah karunia-Nya. Dan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memeluk dua kitab, Ahlul Kitab, yaitu Nasara dan Yahudi. Summa qala, kemudian berkata, wa minal ma'lum, dan merupakan perkara yang sudah diketahui, anna ahlal hadithi, bahwasanya ahlul hadis, wassunnati dan sunnah, ahlul hadis dan ahlus sunnah, akhassu bir rasuli, adalah orang-orang khusus terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi dan para pengikutnya. Maksudnya ahlul hadis dan ahlus sunnah adalah orang-orang khusus yang mengikuti Rasulullah dan pengikut Rasulullah, yaitu para sahabat. Falahum min fadlillahi, maka bagi mereka mendapatkan karunia dari Allah, wa takhsisihi iyyahum bil ilmi wal hilm, dan pengkhususan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan ilmu, kelembutan, dan dilipat gandakan pahala, ma laisa li ghairihim, yang tidak diberikan kepada selain mereka. Selain kepada apa? Selain yang diberikan kepada para sahabat dan para pengikutnya dari ahlus sunnah. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana berkata sebagian salaf, ahlus sunnati fil islam ka ahlil islam fil millah. Ahlus sunnah di dalam Islam itu seperti pemeluk agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Bagaimana umat Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain atau pemeluk agama yang lain, tentunya memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Ya, memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Salah satu contohnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada umat ini malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Dan ini tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang disebutkan asbabun nuzulnya, ya, asbab turunnya ayat ini atau surah ini. Bagaimana perjuangan orang seseorang yang seseorang di zaman Bani Israel. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya, ya. Yang disebutkan di berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula ahlu sunnah, ya. Begitu pula ahlu sunnah dibandingkan dengan yang lainnya memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, sebagaimana disebutkan mereka dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada mereka dengan ilmu dan hilm yang disebutkan di sini. Yang tentunya di sini menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka ini selalu tidak lepas dari ilmu. Itu di antara sebab, ya, di antara sebab mereka mendapatkan kelebihan, ya, mendapatkan dilipat gandakan pahalanya dibanding dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Karena mereka beramal di atas ilmu, ya. Mereka beramal di atas ilmu. Tetapi ketika mereka tidak memiliki ciri ini, berjalan bukan di atas ilmu, ya tidak ada bedanya dengan mereka. Tidak adanya bedanya dengan orang-orang atau kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah. Ini yang diantara membedakan Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Mereka ketika berbicara tentang riya, berbicara menyebutkan kebaikan, itu seperti biasa. Tetapi Ahlus Sunnah ini melihat itu suatu perkara yang sangat berbahaya terhadap amalannya. Ya. Satu perkara yang sangat berbahaya terhadap amalannya. Dan seterusnya, banyak hal. Ya. Banyak hal. Karena mereka langkahnya selalu dibimbing oleh ilmu. Mereka mempelajari tauhid, ya, menjaga hatinya dari kesyirikan, dan menjaga amalannya dari kesyirikan dan kebid'ahan, dan seterusnya. Sementara orang-orang selain Ahlus Sunnah, mereka beramal asal saja. Mereka beramal asalkan orang lain melakukan hal tersebut, suatu ibadah atau ritual tertentu, mereka ikuti. Tanpa mengetahui apakah ibadah tersebut sudah benar, sudah dibimbing oleh Rasulullah atau tidak. Tidak peduli. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka selektif. Ya. Nah, ini kelebihan mereka. Dan tentunya ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di sisi lain, ini merupakan nikmat yang agung yang Allah berikan kepada Ahlus Sunnah. Ya. Yang Allah berikan kepada Ahlus Sunnah. Yang wajib bagi mereka, Ahlus Sunnah, untuk bersyukur dengan benar-benar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah naktafi ila huna. Kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.